Mas Kris, apa komentar Anda? Tentu mahasiswa ini sekarang gerakan-gerakan seperti ini tidak akan netral dari kepentingan-kepentingan politik ya. Dan memang tidak mustahil tentu mendapatkan tunggangan-tunggangan seperti itu. Tapi saya masih percaya bahwa mahasiswa memang menyuarakan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Meskipun ini tentu berada di perjalanan. Cuman pemahaman mahasiswa mengenai soal kenaikan BBM itu mengerti. Saya juga masih ragu-ragu apakah teman-teman mahasiswa memang betul-betul mengerti dan memahami bagaimana sebetulnya kerumitan masalah BBM dan bagaimana kalau BBM tidak naik, penyelundupan akan semakin meningkat dan sebagainya. Daripada itu, saya kira memang ada juga elemen-elemen daripada kekuatan masyarakat dan politik yang juga memang ingin menggembur SBY agar kredibilitasnya turun, agar kemudian kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan sekarang ini merosot. Bagaimana dengan anggapan pemerintahan SBY sudah mulai panik? Saya kira memang demikian, karena sekarang ini SBY ternyata tidak bisa mengendalikan partai-partai meskipun unsur-unsur partai dijadikan bagian daripada pemerintahnya. Ini memang sangat ironi dan saya kira ini harus ada perbaikan struktural dari pemerintahan yang lebih jelas agar kemudian pasca tahun 2009 kita tidak menjadi mempunyai pemerintahan yang sangat lembek, lemah dan tanpa ada keputusan yang jelas. Apakah hal ini akan mempengaruhi pemilu nanti, Mas? Sangat mempengaruhi. Saya kira SBY mudah sekali kiyak untuk 2009 karena juga kepemimpinannya sangat lemah. Dia mudah panik, mudah kena tekanan publik, dan kemudian juga mudah membuat kompromi-kompromi yang sebetulnya dia harus bertindak lebih tegas. Setelah ini, isu apa lagi yang akan muncul, Mas Kris? Isu yang akan muncul akan isu-isu yang berkaitan dengan misalnya masalah-masalah pendidikan yang tidak karu-karuan dan kemudian juga masalah bagaimana tingkat kemiskinan yang dengan sekarang ini tidak pernah berubah. Ya, saya kira sekitar-sekitar masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan rakyat banyak. Ya masyarakat saya kira makin sadar harus memilih pemimpin yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Ya ternyata sekarang ini tentu pandai berwacana, pandai bicara dan sebagainya, tapi ternyata tidak how to get things done-nya tidak berjalan. PSB sebetulnya dalam 50 tahun masih bisa memperbaiki diri kalau kemudian dia bersikap tegas dalam menghadapi masalah-masalah tidak misalnya tidak kemudian bertele-tele dalam memutuskan masalah-masalah Maluku Utara dan kemudian juga berjaya tegas dengan pelaku kekerasan di kedua belah pihak dan sebagainya. Saya kira itu harus dihadapi masyarakat. Sebab kerja juga masing-masing sendiri ternyata masih tidak akan selamat ya. Baik Mas Kris, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama pakar politik J. Kristiadi. Saya Dewi Sintawati.